الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani Biddin, Rahimani wa Rahimakumullah. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari Syarh Usulus Sittah adalah Al-Aslul Khamis, asas yang kelima. Bayanullahi Subhanahu li'awliya'illahi. Penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar, dan juga penjelasan tentang perbedaan antara mereka, antara wali Allah dengan orang-orang yang bermirip-mirip dengan mereka dari kalangan musuh-musuh Allah, dari kalangan munafikin, dan dari kalangan orang-orang yang fajir. Dan telah kita baca penjelasan yang disebutkan oleh Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya. Dan ada muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quran. Yang pertama dari surah Ali Imran قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi ciri wali Allah yang pertama adalah dia mengikut kepada syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan satu ayat dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad keluar di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka tawadhu, mencintai orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, ya, kemudian membenci ataupun tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'ib, dan mereka tidak pernah takut terhadap caciannya orang-orang yang mencaci. Nah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri tanda di antara wali-wali Allah. Yang pertama bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Cinta Allah, cinta terhadap agama Allah, ya. Nah, cinta terhadap syariat Allah. Kemudian azillatin 'alal mu'minin, ya, mereka juga tawadhu, cinta terhadap orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya mereka tegas, ya, memusuhi orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah. Ya. Wala yakhafuna lawmata la'im. Kemudian juga ayat yang terdapat dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63 menjelaskan tentang ciri dan sifat-sifat wali-wali Allah. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa. Ini antara ciri wali-wali Allah. Itu mereka dari kalangan orang-orang yang beriman, bertauhid. Nah. Kemudian konsekuensi daripada keimanan itu adalah beramal soleh. Dan amal soleh itu dibangun di atas ilmu. Karena itu Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala dalam ya, penjelasannya tentang ayat ini bahwasanya ya, wali-wali Allah itu adalah mereka-mereka yang mengumpulkan antara keimanan, ilmu dan amal soleh. Nah, ini bacaan ataupun ringkasan bacaan kita yang terakhir kemarin. Kemudian berikutnya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala, "Tsumma sara al-amru inda aktsari man yad'i al-'ilma." Kemudian jadilah perkara ini ya, tentang masalah wali Allah. Inda aktsari man yad'i al-'ilma, di sisi kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, wa annahu min hudatil khalqi, bahwasanya yang mengaku bahwa dia mengaku min hudatil khalqi, termasuk di antara orang-orang yang memberi petunjuk kepada manusia, artinya di sisi kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai da'i wa huffadz syar'i, yang mengaku bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang menjaga syariat, ya, hanya orang-orang yang beragama. Ila anna awliya, bahwasanya yang namanya wali-wali Allah itu di sisi orang-orang tadi ini, la budda fihim min tarkil ittiba'ir rusul, bahwa mesti yang dimaksud dengan wali Allah itu mesti mereka meninggalkan pengikutan terhadap Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini kebanyakan sebagian orang saat ini justru siapa yang tidak sholat lagi, siapa yang tidak puasa lagi, ya itulah wali Allah. Nah, orang-orang yang kelihatannya orang-orang yang tidak memiliki agama, tidak beramal, bahkan ada di antara mereka yang kelihatannya seperti orang-orang yang gila. Orang-orang seperti ini dianggap sebagai wali Allah. Nah, wa man tabi'ahum fa laysa minhum, dan siapa yang mengikuti para rasul, nah, fa laysa minhum, maka orang itu bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari wali-wali Allah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Idza kharaja anil syar'i." Idza kharaja anil syar'i, jika seseorang sudah keluar dari syariat, tidak mau lagi beramal. Ya. Yuqalu 'indahum, maka diistilahkan di sisi mereka, "Hadza 'arif." Ini adalah orang yang 'arif, yang sudah sampai kepada tingkat ma'rifah. Ya. Kita ini yang berwudu, sholat, ya, dianggap sebagai orang-orang syariat. Hanya kulit-kulitnya. Ya, kalau ini sudah arif, sudah sampai pada tingkat ma'rifatullah. Ya. Wasala ilallahi, dia sudah sampai kepada Allah. Laisa bihajatin ila ittiba'ir rasul, dia tidak butuh lagi untuk mengikut kepada rasul. Ya'khudhu 'anillahi mubasharatan, dia itu mengambil langsung dari Allah, ya, ya'khudhu mengambil 'anillahi dari Allah mubasharatan, secara langsung, ya, kata mereka. Yaquluna, mereka berkata, antum, kalian wahai kaum muslimin pada umumnya, ta'khudhuna dinakum 'an mayyitin 'an mayyit, kalian itu mengambil agama kalian itu dari orang-orang yang sudah mati, an mayyitin an mayyit, dari orang yang sudah mati dari orang yang sudah mati. Ya'ni bil asanid, maksudnya dengan sanad. Artinya kalau kita bacakan hadis, qala al-imamul Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Malik. Mana Imam Bukhari sudah mati? Mana Abdullah bin Yusuf sudah meninggal? Mana Malik sudah mati? Berarti kalian itu mengambil agama kalian dari orang yang sudah mati, yaitu istihza'nya mereka, olokan-olokan mereka ya terhadap ahlus sunnah. Nah, kalian itu mengambil agama kalian dari orang yang sudah mati. Nah, an mayyitin an mayyit, yakni bil asanid. Karena ahlus sunnah itu punya sanad. Ya. Wa nahnu na'khudhu dinana 'anil hayy alladhi la yamut. Sementara kami ini mengambil agama kami dari yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Ya. Maksudnya dari Allah langsung. Kadang-kadang mereka mengatakan hadatsani qalbi an rabbi. Telah memberitakan padaku hatiku langsung dari Rabbku. Ya subhanallah. Nah, itu sanadnya mereka, sanad 'ali. Hanya satu perantaranya. Haddathani qalbi, hatiku telah ya memberitakan padaku dari mana? An rabbi, dari Rabbku, dari Tuhanku. Nah, itu sanadnya mereka. Ya. Sanadnya para wali-wali syaitan. Ya. Sanadnya orang-orang yang sinting. Nah. Sebenarnya kalau antum perhatikan, kadang sebagian yang dianggap sebagai wali sebenarnya orang-orang yang gila, orang-orang yang sinting. Nah, tidak punya akal. Yas'umuna annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan. Ini ketika mereka mengatakan na'khudu dinana 'anil hayy alladhi la yamut, kami mengambil agama kami dari zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Mereka katakan yas'umuna, mereka berkata annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan, bahwasanya mereka itu mengambil ya dari Allah secara langsung. Wa man ya'khudhu 'anil rusuli falaysa min al-awliya'i 'indahum. Siapa yang mengambil agama ini melalui para rasul, melalui jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaysa min al-awliya'i 'indahum, maka dia bukan termasuk dari kalangan wali-wali Allah di sisi mereka. Wala yakunu waliyan 'indahum illa man kharaja an ta'ati ar-rasul sallam, maka tidak akan dianggap sebagai wali di sisi mereka kecuali orang yang keluar dari ketaatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yasiru al-wali al-ana fi 'urfi katsirin min al-mutaakhirin illa man bunya 'ala qabrihi qubbatun aw masjidun. Tidak akan dianggap seseorang saat ini di sisi kebanyakan orang dari kalangan orang-orang mutaakhir, orang-orang belakangan, tidak dianggap sebagai seorang wali illa man buni ala qabri qubbah, kecuali orang yang telah dibangun di atas kuburannya suatu kubbah, kubbahnya seperti bentuk masjid ya, atau masjid, atau bahkan dibangun di atas kuburannya masjid, maksudnya kuburannya itu dalam masjid ya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam ya, saya dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, nahar Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubna ala qabr, untuk dibangun di atas kuburan satu bangunan, au ayyujassas, ataupun Nabi melarang untuk mencet, mengkapuri ya nam kuburan. Ini semua dilanggar ya. Demikian pula beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tada qabran musyrifan illa sawaita, jangan engkau membiarkan satu kuburan yang tinggi menonjol kecuali engkau ratakan ya. Tapi kalau mereka ini, kalau kuburannya orang biasa ya bisa biasa saja, yang sesuai dengan sunnah, yang tidak terlalu tinggi gundukannya, kemudian hanya dikasih tanda, mungkin hanya batu atau apalah, atau kayu untuk sebagai tanda bahwa itu kuburan supaya tidak digali orang. Tapi yang dimaksud dengan wali kalau kuburannya itu dipercantik ya, dihiasi. Nah, dikasih marmer. Ya, dibangun di atas sekitarnya ya. Tempat-tempat ya orang berkumpul, tempatnya para peziarah. Nah, itu kuburannya wali. Wallahu musta'an. Itu baru dianggap wali. Nah, kemudian dibuatkanlah cerita-cerita, dongeng-dongeng yang tidak tahu asal usulnya. Pernah terjadi ini, ya. Kila dikatakan ini, ya. Tidak ada asal usulnya. Nah, kalau kita tanya mana sanadmu, ya tidak bisa. Apa Anda lihat langsung? Oh, dulu ada yang ceritakan. Hai. Nah, itu baru apa? Wali di sisi mereka. Ammal madfun alladhi dafnuhu ala sunnati alladhi lam yudha ala qabri syai fa huwa indahum laysa biwali walau kana min afdhalin nas. Adapun orang-orang yang dikuburkan sesuai dengan sunnah, yang tidak diletakkan di atas kuburannya sesuatu pun, ya, tanda, ya, tidak batu, tidak kayu, ya, walaupun nam boleh kita meletakkan sesuatu sebagai tanda supaya tidak dibangun di atasnya atau tidak digali lagi orang, ya, tidak mengapa. Walaupun membuat nisan khusus kemudian diletter namanya, ya, namanya, tahunnya, tanggalnya, harinya, Allahu musta'an, ini menyelisih sunnah. Nah, jadi kata beliau, ada pun orang-orang yang dikuburkan ini secara sederhana sesuai dengan sunnah, yang tidak diletakkan sesuatu di atas kuburannya, bahwa indahum laisa biwali, maka di sisi mereka itu bukan wali, walau kana min afdalin nas, walaupun dia adalah orang manusia yang paling afdal. Thumma aidan indahumul wali lahu zayyun khas. Kemudian juga di sisi mereka penilaian wali, buat dia seorang wali, di sisi mereka kata beliau, lahu zayyun khas, dia memiliki pakaian khusus, ya, ada pakaiannya khusus. Bi ayyul bisa imamah wal yulbisa thawban khassa, seperti mereka sebutkan ciri-cirinya. Ciri wali itu kalau orangnya pakai sorban, ya, wa yulbis, ya, wa yulbisa thawban khassa, ataupun dia memakai pakaian khusus warna tertentu, ya, warna hijau mamanya. Nah, bahkan ada di antara mereka yang lebih parah lagi, buat cirinya wali itu kalau pakaiannya cumpang-camping, ya. Nah, subhanallah, ini semua dari mana mereka datangkan ciri-ciri seperti itu. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Laisa li awliya'illahi 'alamatun yatamayyazuna biha, bal yakununa kasairin nasi ma yu'rafun." Bahwasanya wali-wali Allah itu tidak memiliki ciri khusus, tanda khusus yang dengannya bisa mereka dibedakan. Bal yakununa kasairin nas ma yu'rafun, bahkan keadaan mereka itu seperti keadaan manusia pada umumnya. Jadi kita bawa dia adalah manusia, makan, minum, berpakaian, ya. Nah, doi. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Boleh jadi seseorang yang ash'ath aghbar, ash'af, orang yang rambutnya acak-acakan ataupun apa ya, aghbar, berdebu, madfu'in bil abwab, yang apabila mereka datang ke pintu-pintu, hanya sebagian orang mereka akan ditolak. Law aqsama 'ala Allah la abarra, seandainya dia bersumpah atas nama Allah ketika dia berdoa, la abarrahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan apa yang dia sumpahkan. Nah, bukan berarti, jangan dipahami dari hadis ini bahwasanya yang namanya wali Allah itu orangnya rambutnya kusut, acak-acakan, pemandangannya kelihatannya kayak orang gembel, enggak mesti. Ya. Tapi ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya boleh jadi orang-orang yang kelihatannya sederhana, ya, tapi dia orang yang bertakwa, dia beramal di atas tauhid, di atas amalan yang baik, amal saleh. Boleh jadi derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang-orang yang berpenampilan, ya, masya Allah, dengan penampilan pakaian yang serba mewah. Tetapi dia bukan dari kalangan orang-orang yang beriman, bukan dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah, Karena kadang-kadang sebagian orang menggunakan hadis ini, oh cirinya wali Allah itu maksudnya rambutnya acak-acakan, ya berdebu, nah pakaiannya cumpang-camping, nah, tidak menunjukkan tentang itu, tapi maksudnya bahwasanya, ya penampilan itu, sudah dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya bukanlah satu tanda khusus bahwa dia adalah wali Allah. Ukurannya apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Alladzina amanu wa kamu yattaqun. Itu yang pertama. Itu adalah orang-orang yang beriman, bertauhid dan mereka bertakwa, takwa beramal saleh. Naam. Hadhihi sifatu auliya'illahi annahum la yuzhiruna anfusahum. Ini sifat-sifat wali-wali Allah, bahwasanya mereka itu tidak senang menampakkan diri-diri mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang tidak senang pamer. Ya, kalau kita pada hari-hari ini ya, baru saja sedikit amalan yang kita lakukan, kita sudah jadikan sebagai status. Di WA kah, Facebook, ya. Nah, baru pergi umrah sudah masya Allah, belum sampai, baru di jalan. Ya, sudah ditampilkan, sudah diberitakan. Ya, inilah keadaan kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya keikhlasan. Nah. Jadi hadhihi sifatu auliya'illahi annahum la yudhhiruna anfusahum. Jadi mereka tidak senang zahir, tidak senang mereka pirang. Ya. Nah. Bal yahrisuna 'ala al-ikhtifa'. Bahkan mereka itu sangat haris. Ya. Sangat ingin supaya mereka tidak diketahui oleh orang-orang dalam berbuat amalan kebaikan. Ada ikhtifa, mereka senang ya sembunyi-sembunyi melakukan kebaikan. Adapun kita ya di zaman ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kali yang dilakukan oleh sebagian orang seolah-olah dia menampakkan bahwa dia yang lakukan, padahal bukan. Ya. Jadi di salah satu bentuk nifaq. Ya. Allah musta'an. Jadi bal yahrisuna 'ala al-ikhtifa, bahkan mereka ingin supaya mereka tidak diketahui. Nah, ikhtifa itu sembunyi maksudnya, dia tidak mau dipiralkan. Li ajli al-ikhlasi lillahi azza wa jal. Karena keikhlasannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Idzan min sifati auliya'illah, maka jika demikian, maka di antara sifat dan ciri-ciri wali-wali Allah itu adalah at-tawadhu. Bahwa mereka itu tawadhu, memiliki sifat rendah diri, merendah kepada orang ya, sesama kaum muslimin, tawadhu. Wal ikhtifa, mereka senang ya samar, sembunyi dalam melakukan amalan kebaikan. Ya, dia tidak sedang untuk mempiralkan dirinya ataupun dipiralkan oleh orang-orang. Ya, oleh ikhtifa wa adamu dhuhur, tidak mau nampak, tidak mau kelihatan. Dia melakukan kebaikan, ya tidak mau dilihat orang. Bahkan dia berupaya berusaha untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian penyempurnaan dari al-aslul khamis, dari asas yang kelima ini, tentang pembahasan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan perbedaan tentang orang-orang yang bermirip dengan mereka padahal bukan bagian dari wali Allah, bahkan mereka adalah a'da Allah, boleh jadi dari kalangan musuh-musuh Allah, dari kalangan munafikin dan dari kalangan orang-orang yang fajir. Semoga apa yang kita baca pada kesempatan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.